Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar? Di dalam obrolan-obrolan sederhana ini, ingin membahas tentang kecebong dan kampret yang sempat menjadi bahan bahasan kemarin. Begini, di dalam surat Al-Hujurat ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Nanti lihat ya di Al-Qur'an 10 11 12 13. Di sana yang pertama di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudaramu. Ya, kalau ada yang kurang akur, tidak berselisih, maka damaikanlah dan bertakwalah kepada Allah agar engkau mendapatkan rahmat. Nah, di dalam ayat 11, 12-nya ada 6 larangan. Satu, bagi orang yang beriman itu, jangan saling mengolok. La yaskhar qaum. Jangan mengolok-olok satu kaum di antara yang beriman ini ya. Jangan mengejek, meremehkan, mencemooh, memperolokkan, ini dilarang. Larangan yang kedua adalah wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela. Kalau mengolok-olok jaraknya jauh, tapi mencela itu dekat, dihina, dicela, diremehkan, dan walaupun benar, tapi kalau tidak sepakat itu suka mencela. Tidak boleh dalam Islam. Al-Qur'an melarang. Yang ketiga, ini di antara kita ya sebagai saudara yang beriman. Wala tanabazu bil alqab, dilarang saling panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Nah, ini kecebong, kampret, ini termasuk gelaran-gelaran buruk yang dilarang itu. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, tidak boleh menyebut manusia dengan nama binatang. Tidak boleh. Berhenti. Sepakat? Berhenti kan? Berpolitik silakan ya. Politik kan bagian dari kehidupan, tidak mungkin dipisahkan. Karena Islam dengan politik ya sama. Pernikahan juga bagian dari syariat Islam. Muamalah jual beli juga bagian dari syariat Islam, termasuk politik. Tapi politik dengan niat yang benar, dengan cara-cara yang benar. Seharusnya yang berpolitik ini bertanggung jawab penuh mengajak para pengikutnya agar berlomba-lomba memiliki akhlak, memiliki keteladanan. Ini bukan hanya masalah kekuasaan, tapi masalah bagaimana dalam berpolitik itu bisa mewariskan masing-masing menjadi teladan. Para politikus itu adalah orang-orang yang teladan di dalam berakhlak. Bagaimana bisa membangun akhlak bangsa ini kalau para tokoh-tokohnya kurang menunjukkan akhlak? Nah, kita para follower-followernya itu justru meniru akhlak. Baik menang atau tidak secara duniawi perpolitikan, tapi sudah mewariskan keteladanan politik berakhlak. Sudah menang, walaupun mungkin tidak terpilih jadi kepala daerah, tidak terpilih jadi presiden, tidak terpilih jadi anggota legislatif, karena itu sudah ada garisnya. Tapi mewariskan akhlak inilah, ini yang sangat penting. Jadi walaupun kita mati nanti, kalau warisannya kebaikan, mengalir pahalanya. Tidak akan semua mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Karena tugas kita cuma tiga, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan ibadah ya di jalan yang Allah sukai, dan tawakal. Ketentuan itu milik Allah, bukan milik kita. Ayo sahabatku sekalian, sepakat ya, sepakat. Hilangkan mulai detik ini panggil-memanggil dengan gelaran buruk apapun, termasuk kata kecebong, kampret, sudah sirna dari bumi Indonesia. Sepakat? Insya Allah. Terima kasih sahabat yang baik, maaf malam-malam ya, semoga ada hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini jadi amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.